Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita sedikit melanjutkan matan dari Ushulis Sunnah sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sambil ikhwan yang mempunyai pertanyaan bisa mengajukan pertanyaannya. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi kitabihi Ushulis Sunnah qala wa tarkul khusumat وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. Demikian pula termasuk dari prinsip-prinsip sunnah adalah meninggalkan pertikaian, perdebatan, dan meninggalkan duduk bersama ashabil ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini termasuk prinsip yang penting, yaitu meninggalkan perdebatan, pertikaian. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah ditegakkan dengan cara-cara yang seperti ini. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala telah mencela orang-orang yang suka melakukan perdebatan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranil Karim, dan juga disinggung di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kita sebutkan hadisnya terlebih dahulu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal." Tidaklah sesat suatu kaum setelah petunjuk yang ada pada mereka, melainkan setelah mereka diberi perbuatan suka berdebat, suka bertikai. Oleh karena itu, dalam menegakkan Islam adalah dengan al-ilm wal amalus salih wa da'wah ilallah, dengan ilmu, dengan amalan yang salih, dan berdakwah kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. In qubila minka fadhat wa illa fasbir. Kalau ajaran sunnah itu diterima darimu, maka alhamdulillah, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima oleh manusia, fasbir, maka bersabarlah engkau, sebab hati manusia tidak berada di tanganmu. Engkau hanya bisa menyampaikan, tetapi yang mendatangkan hidayah adalah Allah tabaraka wa ta'ala, dan engkau tidak kuasa atas kemampuan dirimu sendiri. Yahdillahu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah yang akan menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Kembali kepada ayat Al-Quran yang ingin saya sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-58. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ya, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka membuatnya untukmu melainkan hanya dalam rangka mendebat. Bahkan mereka itu adalah suatu kaum yang suka bertikai. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidaklah yang suka mendebat mengenai ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tadi kita sebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibn Majah dan yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibn Majah, beliau bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah satu kaum sesat setelah mereka berada di atas petunjuk melainkan setelah mereka diberi perbuatan suka berdebat. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, abghadur rijali ilallah al-alidul khasim, al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat dan bertikai. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahumullah dalam sahih keduanya. Nah, maka seperti yang tadi telah saya jelaskan, di dalam berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsip kita adalah berilmu, beramal saleh, menyampaikan dakwah, kemudian bersabar di atasnya dan meninggalkan sesuatu yang sifatnya perdebatan, pertikaian. Kita sampaikan sunnah, kita ajarkan kepada manusia, ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau dia mau menerimanya, alhamdulillah, fadzak. Kalau dia tidak mau menerimanya, maka kita sabar. Ya, maka kita sabar. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, in qubila minka fadzak, falhamdulillah, wa illa fasbir. Ya. Nah, apabila diterima daripadamu, maka itulah yang diinginkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka bersabarlah. Atau beliau menyatakan, qad addaita ma 'alaik, berarti engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutus sebagai nabi dan rasul, tidak diutus sebagai mujadil, sebagai orang yang pendebat. Tapi beliau diutus sebagai al-balagh al-mubin, sebagai penyampai yang menerangkan, yang menjelaskan. Nah, maka di dalam melakukan perdebatan, toh kalaupun seandainya ada kondisi tertentu yang bisa dilakukan perdebatan itu, ya, terhadap orang yang memusuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah tampak sisi kemaslahatannya yang kuat. Ya. Pertama, orang yang melakukannya hendaklah orang yang menguasai ilmunya, bidangnya. Ya. Yang dengannya dia bisa menampakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaklah perdebatan itu berdampak, ya, dengan praduga yang kuat akan berdampak tampaknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi manusia. Ya. Yang ketiga, hendaklah dia mempunyai penguasaan diri yang baik terhadap emosinya. Sehingga kalau dia tidak mampu menahan emosinya, itu akan mengakibatkan yang fatal, perkara yang bisa menodai keindahan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba lihat sekarang forum-forum perdebatan yang dilakukan di dalam membela sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Pada umumnya tidak membawa kepada kemaslahatan yang jelas. Pertama, dalam perdebatan itu, toh kalaupun seandainya dia menyampaikan al-haq, tapi coba lihat aturan perdebatan yang mereka buat. Masing-masing harus menghormati pendapat yang lain. Waktunya terbatas. Bahkan terkadang di sana dicela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau prinsip dari prinsip-prinsip Islam, seseorang tidak bisa membelanya. Kadang diketawai, disorak-sorai, diteriaki oleh orang-orang yang tidak menyukai prinsip atau pokok Islam tersebut. Apakah yang seperti ini akan bermaslahat bagi Islam dan kaum muslimin? Tentunya tidak. Apalagi kalau dilakukan oleh orang yang tidak menguasai bidang keilmuan Islam itu. Apalagi kalau dia tidak bisa menguasai emosinya. Sehingga yang diingat oleh manusia adalah kejelekannya, bukan kebenaran yang disampaikannya. Orang menganggap bahwa kebenaran yang dibawanya itu kalah. Ternyata yang lebih kuat hujahnya, lawannya, orang yang memusuhinya. Yang memusuhi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Dia tidak mampu menahan amarahnya di dalam dialog tersebut. Karena manusia cenderung menilai bahwa yang emosi itu yang kalah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, toh kalaupun seandainya dia bisa menahan emosinya, kemudian bisa menyampaikan sunnah itu dengan baik, tapi terkadang majelis itu dia tidak akan leluasa membantah syubhat yang dilontarkan ke hadapan para pendengarnya. Karena waktunya terbatas dan dia harus menghormati pendapat yang lainnya. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Masing-masing orang mengambil kesimpulan dewe-dewe. Dan banyak yang akhirnya menyimpulkan apa? Oh, ini ada hujahnya, ini ada hujahnya. Ini benar, berarti semuanya boleh. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Radio Hang ya namanya, dengan pihak masyarakat yang notabene-nya NU di Batam sana. Radio Hang ini masih satu jaringan dengan Radio Roja. Ya, ustadznya yang mewakili mereka adalah Firanda, dan satunya siapa itu? Zainal Abidin kalau saya tidak salah. Sedangkan dari pihak masyarakat diwakili oleh Idrus Ramli. Idrus Ramli namanya. Ustadz Idrus Ramli. Al-muhim, terjadi perdebatan panjang lebar, lebar panjang. Dalam berbagai permasalahan, tapi tidak tampak sisi kemaslahatan yang jelas. Masyarakat menyimpulkan, keumuman manusia menyimpulkan bahwa masing-masingnya punya hujjah, punya dalil. Dan dia tidak bisa membantah, menjelaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyingkap kebatilan syubhat yang disebarkan di majelis itu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang seperti ini yang membuat kaburnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya ditinggalkan. Tarkul jidal wal mira wal khusumat, itu adalah prinsip salafun as-salih. Kecuali dalam keadaan tertentu yang memang kita mempunyai keyakinan kuat akan tampak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun seorang talibul ilm berdiskusi, berdialog bersama saudaranya, ya, temannya, sama-sama menuntut ilmu yang masing-masing pihak menginginkan dengannya untuk mendapatkan faedah ilmu, ya, mengetahui letak sisi kebenaran dari pendapat yang berbeda, berdialog dengan cara yang hikmah, dengan masing-masing menampakkan hujjah, ya, secara ilmiah. Hadza tidak termasuk dari al-khusumat wal jidal wal mira yang tercela, tapi babnya bab al-muzakarah. Ya. Karena masing-masing pihak mempunyai ilmu. Ketika mereka berbeda pendapat, mereka berdiskusi. Ya, dengan adab, dengan secara ilmiah menampakkan sisi kebenaran dari masing-masing pendapatnya. Maka yang seperti ini diniatkan dengannya adalah izharul haq, menampakkan yang benar dari pendapat yang berbeda, bukan dalam rangka at-tafawuq 'alal akharin, menampakkan ketinggian diri daripada yang lainnya. Bukan dalam rangka untuk menampakkan bahwa dirinya lebih berilmu daripada yang lainnya. Nah, diskusi yang seperti ini bermanfaat. Karena sering sekali kita mendapatkan faedah-faedah yang mungkin terlewatkan oleh kita, atau faedah-faedah yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya, atau faedah-faedah yang barangkali tersamarkan oleh kita, tapi diketahui oleh saudara kita. Ya. Oleh talibul ilm tersebut. Ya. Sehingga besar kemanfaatannya apabila diskusi itu dilakukan dengan tujuan untuk mencari al-haq dengan cara yang ilmiah dan adab serta hikmah kepada saudaranya. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di antara ucapan beliau ketika terkait dengan masalah diskusi yang seperti ini, beliau mengatakan bahwa aku selalu ingin bahwa al-haq itu ada pada lisan musuhku, yakni lawanku, lawan dialognya, lawan diskusinya. Nah, sehingga bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran, karena tujuannya adalah menginginkan al-haq, bukan untuk menonjolkan diri, menampakkan diri, menganggap bahwa dirinya lebih berilmu daripada yang lainnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini masalah al-khusumat. Ya. Jadi al-khusumat suka bertikai, suka berdebat di dalam perkara agama adalah perkara yang hendaknya dihindari oleh seorang ahlus sunnah, terlebih lagi seorang talibul ilm, karena yang demikian itu akan membuatnya jauh dari ilmu yang bermanfaat yang membawanya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wallahu alam bisawab, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq. Bolehkah nikah dua kali? Nikah itu syariatnya boleh 4 kali. Nah, istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kok cuma 2 kali? 4 kali lah. Pertama dinikahkan dengan bantuan kiai di desa. Selang beberapa bulan dinikahkan lewat pemerintah resmi. Hal demikian bid'ah atau bukan? Saya kira ini tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Hanya saja barangkali si pelakunya mempunyai uzur, ya, untuk tidak bisa langsung mengadakan pernikahan itu di bawah catatan resmi hukum positif di negara kita. Itu aja masalahnya. Ya, sehingga pertama dia nikah secara agama, baru setelah itu ngurus secara hukum positif di pemerintahan supaya tercatat dalam catatan sipil. Enggak ada masalah. Ya. Nah, bahkan hendaknya pernikahan itu memang sebaiknya tercatat di pemerintahan yang resmi, sehingga ini akan memudahkannya dalam banyak urusannya dan termasuk ta'ah kepada waliyul amr. Nah, Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh Ustaz menjawab azan di dalam kamar mandi yang tidak ada WC-nya? Sebaiknya mengucapkan lafad-lafad zikir, terutama yang mengandung lafadul jalala Allah, tidak diucapkan kecuali di tempat-tempat yang baik. Sehingga kalau kita ingin menjawab, jawab aja dalam hati. Ya, enggak usah dilafadkan. Nah, meskipun tidak ada WC-nya. Dalam rangka untuk memuliakan zikrullah ta'ala. Mana yang lebih utama dalam melaksanakan sholat Jumat? Lebih awal tetapi ngantuk, ya, dengan agak diakhirkan, atau dengan agak diakhirkan tetapi tidak ngantuk untuk waktu khutbah? Kok pilihannya gak ada yang baik? Ya, mau dikasih pilihan yang baik gitu loh. Hah? Datang awal tapi gak ngantuk. Kenapa gak ngambil pilihan itu? Kayaknya pilihannya cuma dua tok. Nah, ada pilihan lain. Ya, pilih yang bagus lah. Ya, datang awal, gak ngantuk, mentelen terus, gitu kan. Nah, gak bisa. Bisa, kenapa gak bisa? Ya, dipersiapkan sebelumnya tidur. Ya, begitu sudah menjelang Jumatan, bangun, segera bergegas ke masjid. Nah, atau dari pagi sudah dari masjid baca Quran, sholat, zikir atau murojaah atau apa, ngantuk tidur dulu, jangan tidurnya waktu Jumatan. Nah, sebagian orang memang kebiasaan, subhanallah, ya, kebiasaan. Bukan masalah dia capek, bukan masalah dia letih atau yang semacam itu, kebiasaan. Pokoknya asal masuk masjid itu otomatis sudah. Kayak ada tombol otomatisnya. Begitu masuk ke dalam masjid, duduk majelis apa saja, enggak khutbah Jumat, enggak majelis taklim, pasti matanya nutup. Nah, itu kebiasaan. Berarti dia harus merubah kebiasaannya tersebut. Nah, ya kalau orang awam banyak yang seperti itu. Ya, masuk ke dalam masjid matanya langsung nutup. Jangan, ya. Insyaallah ikhwan kita bisa mengubahnya. Ya, kalau masuk majelis, apakah itu khutbah Jumat atau taklim, ya, dirubah kebiasaannya. Nah, buat matanya mentelong. Walaupun dia ngantuk. Tapi insya Allah nanti kebiasaan. Masalahnya masalah kebiasaan saja. Kalau kita tidak membiasakan diri, tidak terbiasa. Ya. Kalau tidak membiasakan diri, tidak akan terbiasa. Nah, jika sudah menjawab azan satu kali, apa perlu menjawab lagi azan di lain masjid karena mendengar semua? Jawab azan di masjid yang engkau akan mendatanginya. Bagaimana membantah orang yang mengatakan bahwa khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia atau ajam adalah bid'ah? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian melihat bahwa khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Sebagian yang lain melihat tidak mengapa dengan bahasa ajam, karena tujuan dari khutbatul Jum'ah itu bukan hanya sekedar zikir, tetapi adalah untuk memberi mau'izah, peringatan, nasihat. Ya. Maka apalah gunanya disampaikan dengan bahasa Arab tapi yang mendengarkan tidak paham. Bahkan subhanallah, yang menyampaikan juga enggak paham. Loh, iya. Saya pernah sekali salat Jumat, ya, salat Jumat di daerah Jawa Barat sana, di Puncak. Sehingga ada satu masjid begitu. Masuk, masya Allah, di sana orangnya pada khusyuk-khusyuk, ya, jubahan kayak gitu kan. Pada pakai apa, kalau Arab, bahasa Arabnya syal disebutnya, apa namanya, selendang, ya, yang diselempangkan itu. Ya. Nah, begitu khatib naik khutbah pakai bahasa Arab. Ana pikir bahwa bahasa Arabnya sekedar mukaddimah saja. Ternyata terus setelah itu dia membaca buku, enggak tahu apa yang dibacanya. Sampai selesai khutbah pertama, khutbah kedua, masya Allah. Tapi subhanallah, itu tadi yang baca saya kira juga enggak paham, sebab bacaannya salah-salah dan enggak jelas apa yang dia baca. Ya. Yang mendengarkan ya enggak usah tanya. Ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang antara tidur dan ngantuk. Nah, mantuk-mantuk. Nah, nanti mereka bangunnya ketika sudah doa. Mungkin karena sudah terbiasa jadi tahu kalau ini doa. Akhirnya sadar pada amin, amin, begitu kan? Nah, apa manfaatnya? Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak mengapa dengan bahasa ajam, karena tujuannya adalah al-mau'idhah, ya, memberikan peringatan, nasihat, sehingga kaum muslimin yang pulang dari khutbah itu mendapatkan peringatan. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adni hafizahullahu taala. Bolehkah mentalak istri yang sedang hamil karena kehamilan tersebut hasil dari selingkuh dan istri sudah mengakui perbuatannya? Istri juga sudah mengakui bahwa anak yang dikandungnya bukan anak dari suaminya. Na'udzubillah. Ngeri banget. Boleh mentalak istri yang sedang hamil? Boleh. Nah, yang dilarang itu adalah mentalaknya yang diistilahkan oleh para ulama dengan talak bid'ah, yaitu mentalaknya ketika dia haid, ya, atau mentalaknya ketika dia sudah disetubuhi. Setelah dia suci kemudian disetubuhi lantas ditalak, ini termasuk talak yang bid'ah. Maka talak yang sunnah, yang masyru', adalah ketika dia hamil, ketika dia suci dan belum dijima'i. Nah, barakallahu fikum. Sehabis sholat maghrib, imam apa ini? Menuntun untuk berzikir dengan tidak sesuai tuntunan sunnah. Iya. Bagaimana sikap yang benar? Langsung meninggalkan masjid atau mengikuti mereka? Ya, jangan mengikuti mereka. Amalannya dan gak sunnah kok. Apakah langsung meninggalkan masjid? Lihat kondisinya. Ya. Nah, di sini dibutuhkan kita punya hikmah. Artinya, kalau kita bersikap yang tidak sopan atau tidak layak dalam kondisi yang seperti ini, terkadang membuat manusia lari dari sunnah. Bayangkan saja misalnya orang selesai sholat, mereka pada zikir, ya, jamaahnya banyak, kemudian kita bangkit, ya, padahal kita di shof paling terdepan, bangkit kemudian kita langkai orang satu-satu, kita pergi. Gimana kira-kira? Tentu akan mengundang perhatian manusia dan membuat mereka benci kepada ahlus sunnah, dan bahkan bisa membuat mereka jauh dari sunnah disebabkan apa yang mereka lihat, pandangan yang tidak baik itu tadi. Dianggapnya bahwa kita tidak mau zikir, habis sholat langsung meluyur, nggak pernah zikir. Kayak gitu. Ya, kita bersabar. Ya, memang kondisinya seperti itu, kita bersabar. Kita zikir dengan zikir-zikir yang masyru' pada diri kita sendiri. Ketika kondisinya sudah memungkinkan baru kita keluar. Nah, ini hal yang perlu dijaga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.